قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. والثالث رسل اليدين إلى المرفقين. Dan yang ketiga daripada furudil wudu, segala rukun wudu itu, yang ketiga ialah basuhkan dua tangan. Kemudian muhassi kita Syekh Bajuri jaga pula sekali lagi, al-muqawluhu ghas المراد به بالغسل الانغسال كما علم مما مر. Itulah makna kata ulang-ulang itu kau bertambah kejap. Jaga dah, ingat dia lagi. Itulah makna nak jadi tahqiq, nak jadi sesak kejap. Basuh dengan makna terbasuh, supaya siram dengan makna tersiram, sebagaimana telah diketahui dari barang yang telah lalu. Telah lalu di mana? Hak dia jaga di basuh muka dulu nulah. Kama ulima mimma marra, pada kata ghaslu wajhi dulu dia jaga dah. Balik kita tengok sana lah nu. Makna terbasuh arti tak ada syarat dengan fi'lul fa'il. Tak ada syarat dengan kita basuh dak, terbasuh pun tak apa. Setahunnya pemusih hujan begini, hujan tu kita ditahan muka niat ngakak dah sikit. Rata muka kita dengan tak ada gosok, tak ada apa, tu panggil inrisal. Ataupun air telur ada tu selawai, kita jolok muka di selawai, air selawai basuh, terbasuh muka kita rata. Jadi dah tu tu mazhab kita, muka dia tak ada kena gosok. Kalau Malik tak jadilah, mazhab Malik tak jadi. Barata dah pun dia kena gosok, mana kena masuk fi'lul fa'il. Waktu dia nak basuh sungguh kena gosok lah. Mazhab kita dan mereka yang semua pakat dengannya tu, tak payah gosok lah, asal kerata. Itulah kita misal kata tangan, lepas tu muka, sikit lagi kaki, tu pun tu lah. Dia holoh, dia air selawai tu, kalau lah air kolah kat celuk-celuk-celuk, tak ada kena duk gosok apa. Itu jadi dah. Tu murak dengan kata ghas, basuh di situ ialah terbasuh. Pasal tak panjanglah di sini. Kama ulima mimma marah. Basuh akan dua tangan. Main nak reti perkataan tangan. Semua tu kutip ambil daripada Quran. Fawtilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi. Ada Quran. Basuh maka basuh kamu akan muka-muka kamu, dan basuhlah kamu tangan-tangan kamu. Ilal marafiqi, hingga kepada siku-siku. Hingga kepada, kita panggil kepala siku. Al-Quran sebutlah tu. Maka di sini kita main nak retilah kelimah perkataan tangan ni setakat mana. Kata adalah hasiah tu musanna yadin. Bahasa kelimah al-yadaini tu isim tasniyah bagi mufrad kata yadin. Terjemah Melayu kata tangan. Tangan. Lepas tu nak reti tangan tu mana tangan. Sabit tu bila kita mengaji, duk mengaji sifat Tuhan, duk mengaji ayat, duk royak sifat Tuhan, ni idhafah tangan kepada Tuhan. Ramai kita reti di sini kelimah tangan-tangan. Pas nak pakai zuhir ke, hati-hati pasal reti logat dulu. Wahia, dia pakai mu'annah, dia tak kata wahua. Ya, lurah Arab pakai mu'annas sebab dia mari dhamir. Ya, tak kata huwa. Nak rojak ke yatim. Lafah muzakkar. Tapi di segi guna eh tu mu'annas. Ha, tu kena turut ya lah tu. Ha, kalau jawi tak ada senen-senen. Dan iaitu semasa. Huwa pun iaitu. Hiya pun iaitu. Tapi dia guna kelima Arab. Tak boleh nak kata huwa apa. Kena perhati tengok. Kaedah tak boleh. Tak boleh. Ha, itu cara dia. Wahia yadun. Tangan tu. Indal lughawiyina. Di sisi ahli lorat. Ahli bahasa lah. Kalau dia bicara ahli bahasa. Ha, kecek lagu ni tak betul dengan bahasa ni. Ha, tu. Ha, satu ilmu, ilmu lorah, ilmu bahasa. Ha, apa kita berkecek, jadi ikut sim, kita tak kerti bahasa. Ring lah gitu. Tapi pahal lah maksudnya. Bila kira di segi terkik tu sunnah ngerti, di segi bahasa nak kata gini. Ha, dia satu ilmu tu. Ha, maka tangan, indal lughawiyyin di sisi ulama loratnya ialah mir ru'usi. Ya, ayat itu selalu. Maknanya, kalau kira je, al-jarihatul makhsusah, jarihatun makhsusah, anggota yang maklum. Tangan-tangan tu ialah nama bagi anggota yang maklum. Ni lah ni, anggota tu panggil. Kau anggota ni dia panggil apa? Jirim. Tapi bila idhafah kepada Allah, kena takwil tu. Lagi dia tak takwil, salah lah. Mereka dia mau pergi tu have this thing, apa? Dihumi lagi dah. Tak weh lah, tangan ke tangan. Ha, moga dia mau pergi di umi lagi tu have gising. Ada lah. Ni tu have gising kau? Tak. Tak tu lah, tak dia tu kena tak. Nak jaga wisu. Jadi awak tak sekerat-sekerat. Kalau huh, tak ada apa, tak ada nak kacik lah. Puak-puak menjasimah. Tu have gising bertubuh badan. Ha, tak ada nak kacik apa dengan dia. Kita rejelah tu have zat yang maha suci. Zat yang maha suci daripada irim jisim. Ha, tu bila sebut tangan juga nak jaga lalu. Tangan, kaki, nak jaga. Ha, sebab kita pergi situ. Kali gitu perkataan tangan tu mulai. Ya, rakyat situ selalu dah. Pakai rakyat obit lalu. Ha, sebab maknanya perkataan tangan tu diisi lorat kena ke anggota yang maklum. Panggil udhun. Ha, bila banyak dia panggil a'bah. Segala anggota. Ha, kata tangan tu ialah jarihah anggota. Mulai anggota mana? Mirru'usil asabi'i. Mulai dia panggil mi'itidak kah? Mulai daripada jari-jari. Mulai daripada jari ni lah ni. Ni jari. Nak laginya atraf. Kalau kita nak main lagi. Min ru'usil asabi'. Itu tak apa dah. Ru'us tu maknanya hujung. Kita kecek hujung. Asalnya kepala jari kita tak kecek. Kita kecek hujung. Saling kecek. Ru'uh ni terjemahnya kepala. Tapi orang kita tak kecek kepala jari tu tak kecek. Kita kecek hujung. Tapi orang Arab dia kecek ru'uh. Ru'uh ni kepala. Tak boleh jumlah gitu. Kena jumlah turut bahasa kita dah sini. Puh dia kata pontok. Tak boleh jumlah hujan jatuh. Gitu lah. Tak boleh jumlah gitu. Kalau jumlah sosok pun jatuh apa? Jatuh. Pontok hujan jatuh. Kita kecek ke dalam aku tu. Tak kecek. Kita kecek hujan turun. Apa tu nak kia hak Melayu pergi ke sian atau mana? Pondong. Pas dia kecek tak pondong. Ni bahasa orang panggil. Dia kadang-kadang cuma sosok tak masuk. Dia kena dengar pula dia panggil sama'i. Dengar kecek pe. Jadi kita nak kia tak boleh. Kita nak dengar. Dia guna macam mana? Oh, guna kecek. Hujan turun. Hujan turun. Ya? Yeah? Pontok tak ada pun long. Baik. Kalau gitu dia kecek sini ru'usil asabi'. Tak cuma kepala jari dah, hujung-hujung jari. Mulai di hujung jari hingga ila lil ghayah, di intihak dia panggil. Ilal katifi hingga kepada ketiak. Ni siapa kau ketiak? Ni ketiak, ni katif, katif ketiak. bila balik atas dia panggil bahu. Nah, kepala bahu. Mangkit. Ni katil. Mana kata ni dia tangan. Ni anggota yang maklum mula di hujung jari hingga kepada ketiak. Ni seputuh ni lah panggil tangan. Ni panggil anggota ni lorak. Ni lorak. Tiba-tiba yadullah. Kita juga ngaji Quran. Saya kata tangan Allah panap akal tangan ni. Kalau nak akal tangan ni nak tanya dulu. Dia mau pergi atas haji ring kan? Tanya kelas itu. Nak demo. Kalau kata dia mau pergi atas haji ring. Dok ada dok situ. Tangan makna dia dok. Itu takwe tu wajib. Memang kita ambil wah. Kau anak tak boleh takwe. Wajib. Dia mau pergi atas haji ring kan? Kata hai isnat hai idhafat yadu kepada dia sendiri. Yadu Allah. Tangan Allah. Terjumah tak apa. Dia panggil bahasa berkecek. Tapi makna murak macam mana? Hak zahir bukan murak. Habis tu ulama ahli sunnah kata az-zahir laisa bi muradih. Jalan dah tu. Tahu dah tu. Apa nak menerai tak menerai tu. Pecah tabel lah pula. Tu tu baik salah kalah. Itifak betul kata zahir bukan murak. Tangan dengan mana ni bukan ni? Kerana ini jirim ni. Ni tangan tulab daging darah ni. Ni jirim semua ni. Tuhan laisa kamitslihi syai. Dah gitu kata yadullah tangan Allah hak zahir dak suka bahan di kita bukan. Tapi Imam Ahmad bila katanya Ar-Rahman ala istawa dia kata ana. Ar-Rahman istawa kama qad. Istawa kama qad. Walaysa bima yakhuru bil baz dia jawab. Tuhan kata istawa istawa tapi bukan seperti telitah di hati kita. Pada mau gida sana Imam Ahmad. Imam Ahmad tengok dia kata tu. Dalam dia kecek kita tak payah pula dah. Ayat keliru, mihak orang pun keliru pula. Kita tak lagi dia ada zairung kat siap lalu. Dia hati kita sengit tu dah. Orang kata tu kita bawa kat sengit. Tu dia. Imam Ahmad jawab gitu. Ar-Rahman alal arsi istawa. Dia tak istawa kama qal. Bagaimana dia kata istawa? Istawa tapi wala bima yakhthuru bil bal. Bukan seperti barat. Wala kama yakhthuru bil bal. Bukan seperti barat ada terlitah di hati kita. Hati kita tangan ni dia. Ni dia hati kita tak kira. Itu bukan. Amalat ni tengah je lorak. Tangan-tangan tu ialah anggota yang maklum mulai dari hujung jari hingga ke bawah. Kenal dah tangan? Tangan pada lorak. Bila sebut tangan ni, maka main kita mengaji dalam fiqh, Tuhan suruh kita basuh tangan. Kalau Tuhan senyap tak kata ilal marafiq, wajib basuh kat ni tangan baik semaya. Basuh muka, tahu dah muka kat ni. Wajib basuh bih tu. Tak ada tinggal sikit pun. Mengaji pula tangan. Basuh kamu ke tangan. Kalau Tuhan kata basuh kamu ke tangan, kena basuh kat ni. Pasal ni tangan. Tapi Tuhan kata ilal marafiq. Dia rakyat kek tu eh. Lala tu wajib basuh kat ni. Sebab Tuhan sebut ilal marafiq. Sahabat tu bila mengaji bak temu. Bila tu mengaji bak temu, khilah lalu ulama. Temu tu biar sapu tangan yang ngang debu. Nak sapu kat anu. Sebab Tuhan tak ada rakyat kek dalam bak temu. Bak temu. Fatayammamu su'idan tayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tak ada umar ilal marafiq. Ulama khilaf dalam. Dengar kata dah temu ni ganti wuduk. Wuduk bahasa tangis kat anak. Wuduk bahasa tangis kat ni. Temu kat ni juga. Tu kira dengan honu dia ada. Dengar kata tu tak ada wajah ya, ilal marafiq bakal klik asal. Asal orang ni temu nak sapu sini. Ini dia pula. Ayat ini. Tu kita tahu cara-cara. Nak ayat atas semua ulama itu pun klik pada Quran tu. Selisih pun selisih dalam tu tak lepas pada pagar Quran hadis lah. Tapi kita tak tahu tu. Macam payah. Kita tak kerti. Ingat malak lah. Tu pertama kali sebut kelimah tangan. Itu dia kertinya pada lorak. Lepas tu bila bahasa tangan. Nak klik ke mana? Wa indal fuqaha'i. Faksa ni indal lughawiyin. Tangan di sisi ulama cakap bahasa. Dan di sisi ulama fiqh. Puak ahli syariat. Puak fiqh ni puak ahli unai-unai. Kalau orang mengaji dunia, mengaji ahli unai-unai. Orang duduk mengaji jadi tenai. Tu mengaji unai-unai. Jadi umur buat, roya. Tu mengaji unai-unai. Ini segi syarak kita puak ahli fiqh ni. Puak fahak dia panggil ahli syarak. di sisi puak tu fiqah fi babil wudu mana al yadu indal fuqaha, dan tangan di sisi ulama fiqah pada bab wudu, di mana terbahagi pada beberapa bab. Bab wudu, bab kita nak bicara ke wudu ni, tangan miru'usil asabi'i ilal mirfaqain, boleh baca dua marfiqan, boleh mirfaqain boleh. Ha, sampai kepada dua siku. Ha ni bab wuduk. Sebab saya kata ilal marafiq tadi. Yang kedua wa fi babis sariqati wa nahwiha. Ha, ada lagi tangan bab curi. Apa tangan bab curi? Orang curi kena kerak tangan. Ha, kali tu nak kerak di bahu. Sebabnya tangan pada lorak duk situ. Ada di situ fiqh tangan bab curi ni kat ning jawi miruusil asabi'i, mula dari kepala hujung-hujung jari hingga ilal ku'ain, ha, hingga kepada dua kuk ni kita panggil kapok ni, seni ada boleh tak lipat, ha, kita panggil pergelangan, ha, pergelangan tu ku'ain, hingga sampai kepada kuk ni panggil tangan bab curi. Dan bila kita ngaji kata orang curi cukup syarat kena kerak tangan, muraknya sekat ni ya. Tangan sekat ni bukan lagi dah sekat ni ya. Kerak lebih tak boleh salah sekat ni. Ambil mana tu? Oh tu ambil di hati. Sebablah Quran tak ada ayat juga. Ada Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat kat tu tak ada kata ilal ku'ain, ilal ku' tak ada kata. Al-Quran maknanya lelaki yang bercuri dan perempuan yang bercuri, dia sebut lelaki dulu kerana kebanyakan curi dia lelaki, perempuan jaga-jaga. Tapi tu kalau perempuan curi dia pergi tak ada bukti no curi, ha, sebab saya sebut hak jatuh dulu. Tapi kalau berzina saya sebut hak tina dulu, az-zaniyatu waz-zani, ha, kerana banyak hak jadi perempuan. Nah, cara tu saya guna lah kalau kita perhati wakil pun ya. Jadi Tuhan kata orang lelaki yang bercuri dan perempuan yang bercuri, maka potonglah kamu, keratlah kamu, kamu puju pada pemimpin lah. Ah, tu kata Tuhan turun menjalan hak lah. Mengkerat, kerat apa? Kerat akan tangan keduanya. Tuhan tak ayat tu sekat mana? Hadis mari menerai dia panggil. Dalam ayat dia panggil ijmal berhajat pada bayan. Dalam hadis mari bayan. Mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kerak tangan orang curi, kerak kat ni. Dia kerak kat ni. Oh, kalau itu hadis ni ditafsir di bayah ayat ijma'. Ayat tak ada ayat sekat mana-mana. Nabi suruh kerak kat ni. Oh, kalau itu hak murak dengan ayat kata aidiyahuma, aidiyah mana sekat ni je. Ha, tu cara. Maka kita mengaji fiqh tangan bab apa? Tangan bab curi, ha, sekat pergelangan. Tangan bab wuduk, ha, sekat siku. Tangan pada lorak sekat bahu. Ha, ala aku lihat itu dia jirim. Bila kita mengaji usuluddin, tangan Allah, ha, murah hak zuhir bukan murah. Ha, pas tangan mana kan? Ha, tu kau pergi. Tu balik-balik usul. Habis itu. Walau zadatil aidi. Ha, ni nak tambah hukum dahlah. Sedap bicara saat ni kata wajib basuh tangan hingga setakat siku. Baik kalau orang tu tangan lebih, ha, hukum nak tambah dahlah fardu terkedik. Dan jikalau lebih oleh beberapa tangan, ha, bertambah di beberapa tangan tu, aidi tu jamak dahlah, ha, al-aidi jamak pada yadin saat ni lah. Ha, nak ayat no orang tu tangan banyak. Ha, tengok dengan rumah, ha, kita dah tengok di sini jarak temu nah. Kita tengok di Mekah ni Allah macam-macam sungguh, kadang-kadang ada dua hok ni, dok ni, sok ni. Ha, pelak-pelak. Tak bercerang. Ha, tak biasa tengok Allah. Ha, ni kata makhluk dia. Hok hok kita fekah dok buat kalu-kalu, kita tak biasa temu dok rasa sport, tak ada gapo pun. Ha, ni dia. Orang macam-macam we tangi hok ni, dok ni, sok ni ada. Ha, banyak. Hatu pun tengok ada orang mula dia tengok lah gambar dia melukis ke orang-orang tangan kok tu kok ni, dia buat gambar. Pak asyik orang-orang tangan. Ha? Masalah taruh kalau pak tangan macam mana? Ha ha ha. Orang tu tangan pak dua belah, dua leh ni, dua leh tu. Ha, macam mana bab ismaye? Ha, ni hukum kata. Wajib ghuslul jami. Wajib basuh semua muka tu, harus basuh tangan. Pak tangan dia pak, wajib basuh pak pak. Ha, kita tak apa tangan dua ya. Ha, dengan hukum tu buat dia. Masuklah Tuhan kata, basuh kamu akan tangan. Tangan dia pak, apa basuh pak. Tu dia. Nah. Illa ha cabut tu baik weh illa zaidatan ha malaikat hak ia lebih sepada hak hak lebih lah kita panggil dah illa zaidatan malaikat tanya hak yang lebih. Oh yakinan tu pun hak yakin kata zaidatan kalau syak kalau syak kena pakai serupa. Ya malaikat tanya hak lebih, mana hak sungguhnya ni dua ni hak lagi tu lebih tak ada wak guna apa. Tak ada wak guna ke dak cokan gitu saja ya. Tumbuh di kepala bahu ni selagi dak cokan tak ada wak kerja apa tu kita ada dah. Tengok. Illa zaidatan yaqinan laisat ala samtil asliyah, bukanlah ia atas kita panggil rupa lah, asam samtil ni maknanya serupa, serupa. Ha, bukan atas rupa asliyah, bukan rupa tangan asli dah. Tu hak lebih sungguh. Aku ada dah tu upah lebih. Ha, kalau-kalau kayu juga kita kata. Ha tu tak wajib tu. Baik. Ha ni kita duk berkecek masalah tangan. Apa kata sikit lagi kalau bicara bab basuh kaki, lalu wayaklah sementara. Ha ayat pang pisah wayak selalu. Wa yajri mislu zalika fir rijlain. Ha dia baca rajulain ba. Dan berlaku oleh mislu zalika, zalikal hukmi sana. Ini hukum seumpama, ini hukum mana? Wajib basuh semua pada masalah dua kaki lagi akan bicara. Kaki kita dua putung. Kalau orang tu kaki 4-5 ni pun wajib basuh sepatu lah. Haa, tu dia. Nah, hukum ni nanti super lagi ke dasar. Nah, habis. Lepas pada tu syekh kita kata walam yazkuri syarihu huna lafzata jami. Syarah kita tak ada selit we kelimah jami di sini. Pokok muka dulu ya kata kan ghuslu jami'il. Selit jami'il wajhi. Sini tak ada kata ghuslu jami'il yadain, tak ada selit tu. Apa? Nah, dia kata syarah tak sebut kelimah lafal jami kama fa'ala seperti barang yang telah laku telah buat ia syarah fi nazirihi pada bandingannya di sini gapo mazid dia badak fil wajhi. Ha, pada wajah dulu tu nazir fi nazirihi. Sebagaimana dulu dia kata fi ghasli jami ghaslu jami'il wajhi, sini tak kata ghaslu jami'il yadain. Bapa tu wala'allahu ala'alla lizzanni kita panggil. Barangkalinya tak sebut syarah kita ni wala'allahu ambil masdar yazkuru capung alam tu jadi takwil disin lam harah bunyi isim makna dia adam. Wala'allahu barangkalinya nyo adama zikri syarah ilahi. Barangkalinya tak sebut syarah tu akan jamik bangkali lilis dirna'i anhu. Barangkali kerana terpada cukup, kira kata cukup dah darinya. Dari nazirihi bima ta'ah anhu an apa dia tu an jamik. Kerana terkaya darinya dari jamik tu dengan barang yang telah dulu dah pakai gitulah, pakai demo mehok dulu mari. Li'annahu kerana bahwasanya yu'lamu bil muqayasati. Kerana bahwasanya diketahui dengan jalan ukur kira hak numari kiah-kiah panggil. Dengan jalan kiah lah. Habis. Baik, nak pergi lagi. Walau kana faqidal yadaini. Dan jikalau adalah ia seorang tu mutawaddi tidak kejak orang ambil wudu ia luput dua tangan. Kata ke orang tu tak ada kedua-dua tangan tu akan menjadikan dia luput tak ada dua tangan. Nah tu biasa temulah orang tak ada dua tangan je sekat-sekat ni kedua-dua belah ada sekat-sekat ni je. Itu dia. Tengok ada satu orang tu tangan tak ada, tapi dia menulis dengan kaki. Pah berkala kaki serak-serak. Oh, cepat dia tulis. Ha, molek pula tu. Ha. Ha. Nah, pah tulis kaki dia. Masya-Allah. Ada noyak kuasa tu. Cuma tu hai pelaku adat kita tulis dengan tangan. Dia tangan tak ada. Tulis dengan kaki. Ha, tak ada pula atau apa beri Tuhan. Lahir dia, oh ni Tuhan kuasa. Ikut je, ikut je kan nak jadi takut. Lepas kita cuba tulis dengan kaki, anak boleh puh kalah tu. Tak boleh tu, tak biasa. Ha, jadi hukum, hukum bak esmaya macam mana? Dia kata, dan kalau adalah ia al-mutawajib tawabik tu, faqidal yadan. Yang luput dua tangan. Ha, manakala luput dua tangan, ia basuh muka saja. Lepas tu famasaha ra'sahu. Ha, dia basuh muka, muka-muka dah. Dan maka sapu ia ke kepala. Tangan tak basuhlah dia tak ada. Sapu ia ke kepala. Bila tu? Masaha ba'da ghasli wajhihi. Kemudian daripada basuhkan mukanya. Ha, lepas tu tak ada pula wa tammama wudu'ahu. Dan mensempurna ia mutawati ataupun tak difaqidul yadah tullah lah. Akhir wuduknya sudah sapu kepala, basuh kaki. Ini nak bila hak rukun wajib, wajib hak sunat tak kira lah. Lepas pada tu takdir Allah. Ha, tengok hukum buat tak kira dia. Summa nabadalahu yadani. Ha, sudah ambil esmaya kan nak kira summa di sini. Summa ay ba'da tatmimi wuduk. Ambil hak tu mari. Kemudian selepas pada sempurna wuduk sudah ambil semaya siap basuh kaki sudah. Nabatalahu tak cerak titik tu. Nabatalahu tumbuhlah baginya. Bagi fakidil yadain saat ni orang yang luput tak ada dua tangan. Tegdiklah ta'ala tumbuh boleh dua tangannya. Ah, ha, tubih tangan. Ah, ha, sudah. Ah, ha, tu dia. Puan api ni handa. Tuh tubik tangan dua-dua. Ha, ambil semaya siap dah ni. Lepas tangan baru tubik ni. Haa, tu dia. Badalal mafudatai ni. Tubik dua tangan ganti hak yang luput kedua-dua itu. Mafudatai kena ke yadain lah. Badalal yadainil mafudatai. Ganti dua tangan hak yang luput itu. Baca bina mafud. Oh, ha, makna bina pa'an gitu. Ah, tak suka. Eh, kena ambil esmai semula kau gano. Kau kena basuh tangan pas tertik semula kau gano. Oh, hukum kata lam yajib ghasluhuma. Ah, kita tak pandai kira. Nah, tak wajib oleh basuh akan keduanya dua al-yadani nabi tatar. Dua tangan hak lehak tumbuh tak ni tak ada wajib pun. Al-yadain ghasluhuma ghaslu yadain ghaslul yadain nabi tatain jadi rupa majrur. Tak wajib basuh dua tangan je luput itu. Tangan je luput dua tangan aja tumbuh tak wajib. Pasal-pasal ilat tengah diilat li'annahu lam yukhatab bihi hinal wudu'i. Kerananya orang faqidil yadain kita panggil tu asal tu tidak dikhitab akan dia dengannya dengan ghaslihima. Dia tak masuk dalam suruh basuh begitu. Mungkin dia tanya tak ada. Bila? Lam yukhatab bila? Hinal wudu'i. Ketika dia ambil wuduk tu dia tak ada masuk dalam wajib basuh tak dia. Pasal dia tanya tak ada. Hak suruh basuh tangan tu hak tanya ada. Orang ni Tuhan jadikan dia tak ada tangan. Ataupun tangan ada kena potong, kena kerak, kena penyakit ke apa, pergi kerak sekat ni. Habis tangan wajib basuh. Ha, masa tu tak ada wajib tak dia basuh tangan. Ya. Moga luput. Ha, tempat wajib tak ada. Lepas ambil semaya sudah basuh kaki, mah tangan dia jadi kelip. Ha, Tuhan jadi nak zahir kekuasaan dia. Ha. Nah, tengok di akhirat esok makan buah kayu ambil so jadi lain. Ambil so jadi lain. Ha. Itu dia. Supaya juga ahli neraka bakar hanguh tu sahab jadi lain. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha. Ah, tu semua dah royak di akhirat. Nah. Kemudian ni jadi mati. Tak wajib basuh semula dak tangan keduanya. Sudah dengan gitu. Pasal masa ambil wuduk tu orang tu tidak dikhitabkan. Lam yukhatab bihi. Kan nak tak dikedih mudah lagi molat. lam yukhatab bihi ai bi wujubi ghasli. Ha tu tak dia kedia mutah dulu bihi ai bi wujubihi. Ah itu rajak ke ghasli sat ni. Tu dia. Sebab apa tak dikhitabkan dengan wajib basuh li faqdihi ma hinahu, kerana lupuk keduanya dua aliyadain hinahu hinal wudu. Ha, ketika masa ambil wuduk tu, sebab tu tak ada maksud dia wajib. Ha tu dia. Kalau gitu, lepas tu dia pergi sapu kepala masa tu tak ada apa. Fa mashuhu ra'sa, maka bermula sapuhnya faqidul yadain akan kepala masa tadi tu. Wa qa'a muqtadan bihi dah. Ha telah jatuh ia mashur ra'sa, mashuhu ra'sa. Ha, masa dia sapu kepala sudah jatuh ia hal keadaan muqtadan bih, dibilang dah dengannya. Ha, sebab tu dia basuh muka, sapu kepala lalu. Muka tangan dia tak ada. Maka sapu kepala dia tu dikira dah muqtadan bih dah. Bila muqtadan bih, pahak ni baru mari tangan baru tumbuh lepas sudah ambil semayat dah. Fala yubtiluhu ma'arada, maka tak membatal akan dia akan mawaqa'a muqtadan lah oleh barang yang arif. Ha, barang arif di tak rata fasa. Ha, habis tu tak wajib tu. Ha, tengok kira deh. Fala yubtiluhu ma arada. Gapo ma arada? Arif min nabatil yadain. Ha, baik. Daripada tumbuh dua tangan tu. Oh, tu dia. Habis. Ha, ikut ni pula. Orang ni tangan tu ambil asmaya kuda. Tiba-tiba hukumnya jatuh saja kena kerak tangan. Dia curi. Ha, ataupun tak tetap buku tu pun masalah penyakit. Dia nak tekan orang. Jadi besar-besar sakit lenguh-lenguh di hospital. Sudah ambil sepanjang kanan pasal lenguh, pasal kebas. Dia jadi mentah-mentah. Tak apa sekolah barang ni. Biar kita sehat nak kedai sakit mari. Ha, tak kata kan? Ha, muda kedai tua tak apa. Kalau terlambat lagi nama kata. Ha, hak sakit ni tak tahu cepat boleh jadi. Ambil asma ya sudah kano bahasa lengoh bahasa. Ha, sudah ambil maya ke depan bahasa kano. Ha, terata kau berat. Kau berat. Ha, kau berat. Di hospital. Ha, ni tak tengok pegas lalu. Tak ada. Nak kerak lagi. Sudah. Ha, ha, ha, ha. Ha, kita pejam nak jadi kuat tindih ni. Kerak pas. Bila kerak pas tu asmaya tu kena kena basuh semula kan. Ha tu hafsah ya, nak kredit ibadat. Ha hukum kata anak walau qudiat yadu. Ha tengok kita pula. Dan kalau dipotongkan tangannya, tangan mutawaddi sore yang ambil wuduk. Potong min mahallil fardhi, daripada tempat fardu lah. Buat alun ni lah ni. Muka tangan sekat ni tu mahallil fardhi sekat siku. Ikutlah kerak sekat mana-mana pun. Ha, dia panggil mahalil fardhi belakang ni. Kerak sekat ni, sekat ni je lah belakang. Ha, bila kerak sekat ni je, ha, lepas pada mahal tu, tubik. Nah, dipotongkan tangannya dari tempat fardu. Potong bila? Puti'at ba'dal wudhu. Ha, tak ada cerita. Potong kerak selepas ambil wudhu dah. Ha, jawab dia, lam yajib. Ha, titik-titik tak ada dah. Tak nyata. Lam yajib ghaslu mahallil qat'i. Ha, tak wajib oleh basuh tempat kerak itu. Deh, dia tanya kita ni dia wajib basuh zahir. Bila kerak pas gak, hak tempat kerak dia panggil zahir lah. Pas kena basuh dak dah jadi zahir, tak wajib. Ha, tu dia. Tak wajib oleh basuh tempat kerak tempat potong itu. Selama mana tak wajib tu? Madama selama berkekalan ia. Ha, ia mutawatid lah kita tu asal. Ha, selama ia seorang tu ala tilgat taharati. Ha, selama orang tu duduk di atas taharah itu. Selama tak batal wuduk dia tak ada kena duduk wajib basuh. Nak semaya berapa kali boleh semaya dengan wuduk ada kena basuh sebab tangan. Kena basuh darah tu basuh lah. Kalau boleh basuh juga. Ha, tu dia. Anu bila batal wuduk tu nak ambil semula, ha tu no. Wuduk hak tadi tu batal dah. Bila batal nak ambil semaya tu kena basuh tempat kerak tu pasal dia zuhir. Ha, tu dia hukum ni. Ha, inilah kita kena tahu dalam ibadat kita ni tak kira sakit segar semaya kena semaya. Ha, ani juga ni. Ha, oleh kita dah sakit tu dah tak bawa dah tak semaya. Itu ni tak jauh lah. You boleh semaya. Kita buat kodar kuasa. Fattakullaha mastata'tu. Tu tak boleh nak basuh kat tu. Bama kata tak boleh tepuh air. Tak apa, tak boleh tepuh. Kita sapu-sapu. Boleh ke tak sapu-sapu air atas baru? Ya tak, sapu-sapu saja. Jangan serah, tak apa. Sapu. Kodar tu. Lepas tu kau yang ada semula semaya kita. Jadi namanya kita ni tak terlupa ke Tuhan. Karena semayang ni ingat tu. Wa aqimis salata li zikri, saya kata. Mendirikan semayang kerana ingatkan aku. Dah kita ingat tu, semua jangan tinggal semayang. Tu dia. Sakit tak sakit? Bukan sakit semayang tak tinggal. Karena sakit masa dekat dengan mati. Segar ni masa apa jauh. Ni tekah segar semayang molek apa sakit tak semayang. Apalik. Tak tersobar dengan sakit deh. Ingat. Ini kita mengaji nak jaga gitu mu ni. Tu dia. Habis itu nah. Tak pada tu hati nak pergi dalam syarah muhazzab majmu' Imam Nawawi. Walihaza, dan kerana inilah qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fi syarhil muhazzabi, dalam kitab dia syarah bagi muhazzab. Muhazzab tu bagi Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, tu yang mata tu. Syarah dia tu makrun dengan majmu'. Tu Imam Nawawi. Dia kata di sana, dengan jilid majmu' tu. Ittafaqa ashabuna, Imam Nawawi kata. Telah ittifaq oleh segala sahabat kita. Apa makna sahabat kita? Yakni atba'us Syafi'i. Makna segala ulama yang mengikut Imam Syafi'i itu panggil sahabat Syafi'i. Berarti Imam Nawawi kata sahabat-sahabat kita. Moga Imam Syafi'i orang apa nak? Syafi'i pada Imam Nawawi. Dia orang mazhab Syafi'i. Sekali itu ashabuna dengan mana atba'u Syafi'i. Ataupun dengan kata lain, ulama yang bermazhab Syafi'i. Ittifaq sahabat kita, tak ada selisih, tak ada khilaf. Kata ittifaq ala anna man tawadda'a, atas bahawa seorang yang telah ambil wuduk, panggil telah ambil ismayat dah. Summa quti'at yaduhu, kemudian dikena potong kan tangannya. Mantan itu potong tangan, kerak tangan, min mahallil fardi, dari tempat fardulah, dari hujung jari ke telah-telah sama siku tu, kerak mana-mana pun. Begitu juga au rijluhu kazalika, atau dipotongkan kakinya, begitu juga. Apa begitu juga? Min mahallil fardi. Dua masalah tambah. Au tambah sikit lagi. Tak ada sebut sini. Au kusyitat jildatum min wajhihi. Atau jildah kulit. Ataupun kita nak panggil gapo ni, kusyitat ni kita nak panggil gapo sedita. Ni bahasa koyak. Pegang koyak terus. Tu kusyitat. Kusyitat. Atau dikoyakkan kulit daripada mukanya. Ya kita zuhirkan ni zuhir. Lepas tu soyak kulit. Tu mana dikoyakkan kulit. Koyakkan kulit muka. Min wajihi dari mukanya. Dua. Tiga masalah. Au mbuh lagi. Au huliqa ra'suhu. Atau dicukurkan kepala. Cukur kepala. Cukur rambut lah. Kalau kata kulit kepala apa ikutlah. Ya gana tu boleh kata cukur kepala. Ya gini. Ya kerana kita ambil semaya. Ya memadu sapu kepala atau barang rambut di kepala. Tak mesti kena kulit kepala. Tak rambut pun jadi. Masak kita je. Tak ada kena perata. Asal ke rambut leh hak kepala. Ambil semaya. Sapu. Lepas tu sudah ambil maya basuh siap, cukur rambut. Bila cukur, tepat basuh tak kena di kulit kepala, kena sapu mula kan. Tu masalah. Jawab semua-semua tak ni. Lam yalzamhu ghaslu ma zahara. Kalau tangan ambil semaya siap dah kena kerat, tak ada kena basuh semula. Lam yalzamhu, yani ay lam yajib alaihi. Mana gitu. Lam yalzamhu ay lam yajib alihi, mana tak wajib atasnya. Atah man tawadda'a tu lafaz dia kata saat ni. Tak wajib oleh ghaslu ma zahara, ulih basuh barang ya zuhir ia. Gapo barang ya zuhir? Daripada tadi minal yadi, min yadihi, wa rijlihi, wa wajhihi. Ada tiga. Muka hak di koyak kulit tubik tak ada kena basuh semula. Tangan hak di kerak, juga kaki di kerak tak ada kena basuh semula. Pas kepala hak sapu tah rambut tadi, pas sekarang cukur rambut ni, wala mashuhu, dah pada ghaslu. Wala mashuhu la yalzam sani taufiq. Tak wajib oleh sapu semula tak. Madama selama berkekalan ia-ia man tawadda'a tadi ala tilka taharati, atas itu suci dia ambil wuduk dah tu. Selagi dia duduk tak batal boleh duduk semaya beberapa kali lah. Itu dia. Kalau kau ni pula. Wa amma law kushi'a wa amma law quti'at min mahallil fardi aw kushitatil jildatil mazkuratu qabla alwudu'i. Hak tadi lepas ambil wudu, adapun kalau dipotong akan dia, akan dia klik pada tadilah. Klik pada yaduhu aw rijuhu lijuhu aw apa dia dua tu, min mahalil mardi fardi au kusyitatil jildatil mazkurah, ataupun dikoyakkan kulit tersebut tadi, putiat kusyitat qablal wudu, sebelum ambil wudu. Tak ada ismaya lagi kita ni, kerak tangan hanya telah koyak kulit muka. Lepas tu nak ambil ismaya, hak ni wajabah ghaslu mahalil qat'i, wajiblah oleh basuhkan tempat kena kerak itu. Kena ni wa ghaslul azmi, dan basuhkan tulang. Kalau kata kerak pun siapa tulang, tulang ada putih, tulang pun kena basuh. Ya belum kena kerak ni, tulang ada dalam isi daging duk dalam, tak ada wajib basuh lah dia batin. Tapi dia kena kerak itu baik di luar dah lah. Wajib basuh ke tempat kena kerak itu, dan wajib basuh pula tulang. Tulang mana? Allazi wadaha bil kasti, tulang hak ia nyata dengan sebab koyak kulit tadi, kulit muka dah siprah dah putih. Tulang pipi dah putih. Nak basuh ni? Tu dia. Wa yajibu ghaslu mau'ah, habis itu dah cukup pula ni. Wa yajibu ghaslu maudi'i syaukatin. Ni tak sakut kena kerak, tak kena kerak ni istinah sukun. Dan wajib oleh basuh tempat duri. Kita berjalan kena duri, ataupun tangan kita kena duri. Tengok hukum pula ni. Ingat asmaya cua lagu mana sabit dengan duri. Wajib basuhkan tempat duri. Duri mana? Tempat duri yang baqiyah maftuhan ba'da tal'iha, tempat duri yang tinggal ia maudi', dia menjuk situ, hal keadaan ia maftuhan terbuka perhong tak panggil. Maftuhan perhong, perhong tu mari dia maftuhan dah, maftuh perhong, fathom perhong, tak itu. Kita kena duri, kena duri besar atau paku, pak kena. Kak. Dia dia duri, pak kena. Sekira-kira kali kita cabut nak cari dak perhong. Pasal nak ayat tu duri besar lah tu. Kalau duri kecil kita cabut ya tak perhong, tak tinggal ubat. Ini nak kecek duri besar. Tempat duri yang tinggal ia tepat hal keadaan maftuhan terperhong, terbuka perhong. Ba'da tal'iha, selepas daripada cabuknya syaukah, cabuk duri dah tu dek perhong, makna kata besar lah sebab tinggal lupa tu. Hak tu wajib basuh tepat tu, kena sapa air dalam. Sabit tu kalau kaki-kaki orang hak bekerja, tangan ke kerja ni banyak patah-patah pecah-pecah tu, kena sapa air dalam. Kaki-kaki orang tengok orang basuh kerja tak suka pakai kasut pelipah kan, kaki jadi pecah-pecah. Tu kena sapa air masuk tu. Tu dia posisi isi puyu dia panggil. Kena sapa air pasal dia cua zahid namanya. Wala yasihul wudu'u, dan tidak sah oleh wuduk tu. Ma'a baqa'iha, serta kekalnya nyonya syaukah. Kali tu ambil wuduk dengan duri dia cekan sepan gitu, tak sah ambil wuduk kata dia. Ha kok mano? Sebab tepat hak kena duri dia kira zahir dah. Ha kalau itu kena cabut duri dia dak tinggal gitu. Ha kita kena pak duri sini dak cepat duri. Tapi kaitlah masalah tak wayak lagi. Ha dia kena pala duri dak luar. Dak cokek luar. Kita tak cabut dia ambil maya dengan gitu dak cokek tak sah. Sebab dia kena sapa air. Dia kena sapa. Apa nak sapa dengan sumak dengan duri? Kena cabut duri tu be. Nak sapa air. Ha ambil ngaduk gitu tak boleh. Ha malaki kalau pak kena ya gait, pak dalam tu lain pula. Kau tengok. Ha dia kata tak sah ambil wuduk serta kekalnya syaukah duri iza kanat apabila ha, satu kali. Apabila adalah ia syaukah duri itu bihaitsu sekira-kiranya lau uzilat kalau dia menghilangkannya syaukah tu nascaya baqiya mahalluha maftuhan. Kalau setia dibuangkan duri itu nanti tinggal tempat duri hal kada terpohong nak ayat tu duri besar ha masalah pama paku katakanlah kena besi gapo-gapo cokai ha nak cabut tu baik setia kalau cabut nanti tinggal lu badak pohong maka kita nak ambil wuduk dengan keadaan tinggal duri cokai begitu tak sah wuduknya tu dia wa illa dan jika tidak ha jika tidak apa jika tidak. Jika tidak kekal lubang tu lah. Ha, sekiranya kalau dicabutkan duri, dibuai duri tak tinggal. Wa illa ay wa illa ambil baqiyah mari. Wa illa ay wa illa yabqa mahalluha maftuhan. Jika tidak tinggal lubang terpohong, ha tu sahal wudu'u ma'a baqaiha. Nak ayat tu duri kecil. Pocah kena duri ni bong kecil-kecil lah. Duri kecil-kecil dia kena tu. Dah ada situ duri tu. Kita ambil esmaya lah. Mana duri dah ada ni. Dah sengah-sengah. Tak apa. Sekiranya kalau kita cabut duri tu. Tak ada tinggal lubang pohong. Pasal duri kecil-kecil. Ha tak apa. Nah, sah ma'abaqaiha serta kekalnya syaukah. Lakin tetapi. Bulat dah. Sah wuduk. Tapi nak kira esmaya pula dah tu. Wuduk tak apa dah. Nak semayang dengan duri lagu mana pula. Ni pergi situ pula. Kata dia lakin istidrak nak menolak tawahum. Dia tak lazim sah wuduk selalu sah semayang. Dia kira semula pula tu. Wuduk sah dah. Dengan keadaan duri duduk gitu tu. Sah ambil wuduk. Tapi nak semayang dengan gitu boleh ke dah. Lakin tetapi kena tengok. In gharat fillahmi. Kena panggil gapo. Wakhtalatat biddamil kathiri. Ha. Tetapi jika ini kita panggil apa? Ghar ya ghur ghar. Mana pot? Belum ada daging. Kau tengok logat deh, kau tengok logat. Tak mari start. Wakhtalabat dan bercampur ia syaukah duri itu bidami dengan darah yang kathiri, darah banyak. Jadi kita ambil semaya tu sah pasalnya kalau kita cabut ia tak tinggal lubang pohon. Lepas tu kita nak semaya dengan duri dah tu. Situ. Kalau kata duri tu duk bercampur dengan darah banyak lam tasih salatu ma'aha. Tak boleh weh. Kita nak semaya dengan duri tu tak boleh. Tak sah oleh semaya sertanya serta syaukah. Wa in sahhal wudu'u dan jika sah oleh wudu. Ia syarat tak serupa. Nah, syarat nak sah wuduk tu maknanya besar kecil, babik besar kecil tak ni. Kalau kita buat tinggal lubang pohong, panggil besar. Kalau kita buat tak tinggal lubang, panggil kata kecil. Maka sah ambil wuduk dengan hak kecil tu. Lepas nak semayang, semayang kena tilis mula pula. Tu dia. Kalau gitu wa kullu hadza, baik undur klik. Wa kullu hadzal mazkur. Dan semua ini yang tersebut duk berkecek masalah wuduk jika kecil sah semaya pula tak sah lah ni semua ni duk berkecek ni bima iza kanat ra'suha zahiratan tu kesemua ini ni pada masalah apabila adalah kepalanya kepala syaukah kepala duri tu zahiratan ya zahir duk timbul di luar duk cokang kita panggil kita jamah tu duk kepala duri duk cokang tu terjamah duk cokang kepala duri duk timbul zuhil luar hak ni duk kecek ni adapun ha mukabil fa inistatara jami'uha, maka jika tersembunyi oleh semuanya, semua syaukah selerai kelaisi apa duk hitai tengok tapi pas kelaisi berat ah ya selerai kelaisi dah nu. Tapi kita jamah kita duk berasalah berjamah rasa senyap-senyap senyap-senyap tapi selerai kelaisi dah terkatuk dah atas ni. Kalau balatul lam tadurra, tak beri mudarat iya-iya syaukah, tak ada gapo, tak beri mudarat tu la la taukid ulai pula lam tadurra la fil wudu wala fis salati, tak beri mudarat pada wudu dia tak beri mudarat pada sembahyang semaya dengan keadaan berdiri gitu pun tak ada apa-apa kerana kepala dia selai dalam daging. Ha alal mu'tamadi ah ini kait alal mustama' ni sebab ada lagi mukabil biarlah nak tengok hak mustama' sah. Ha ni boleh kita ambil khulasah lah kalau orang tu dia kena duri banyak dia lari rebah kau tak tahu ini bola malah cabutlah kita banyak. Ha tu tengok situ cabut hak kepala-kepala duk luar ni ha duk luar cabut cabut cabut ha apa dalam tak ada apa dah kamu sama sah. Nah semaya dengan dia wuduk tu dia tak kira ya, apa nama dia kira kata tadi perhon tak terperhon tadi. Nah sebab apa boleh sah tu li annaha kana bahwasanya syaukah duri yang apabila duri yang terselam tersembunyi semua tu li annaha li anna syaukah allati istatara jami'uha duri hak yang tersembunyi semua tu adalah ia fi hukmil batini pada hukum batin apa kita ada wajib basuh zahir je tak ada wajib basuh pak batin suruh suci zahir je tak ada suruh suci pak batin suci batin tak sah semua kita menggalak perut kita ni berapa gatal air kecing lah tahik lah darah lah puak najis saja tak ada kira oleh batin habis tengok kita mengaji hubungkan dengan masalah cara kok basuh muka basuh tangan pas tari buku dipanjir pula klik mari kepada sambungnya hak luar pula basuh basuh tangan ilal mirfaqaini hingga kepada dua siku ni pun deh panjir juga berkecek hasiah kata aima'al mirfaqain hingga kepada ni segera pehe kita mengaji ila lilintiha suk sekat kepada siku maknanya serta ila makna ma'a ai ma'al mirfaqain arti serta dua siku kama fi nuskhatin ai nuskhatin ukhra seperti barang yang ada pada satu nuskah lain ibarat dengan ma'al mirfaqain gitu tengah nuskah lain ma'al mirfaqain tak ada kata ila dak kali gitu dah begitu juga fa ila bi makna ma'a baik ila dengan mana ma'a bila ila dengan mana ma'a wal ghayatu dakhilatun fil mughayyan fil mughayya patu ra tu bangkali lebih ada ke dak ra lepas pada mughayya ada ke dak boya huruf ra ada ke dak lepas pada al mughayya ada ada ra ada ke dak naskah tak ada ra tak ada tu hak nak nak tak ada tak sihat ada nak tak ada ada dah sihat deh bab naskah kita pun ada ra juga yang betulnya mughayya bukan mughayyar dak ra terlebih mohon mana kecak ni dekat sini deh sekali lagi takut dah belik fa ila bi makna ma'abi wal ghayatu ila ilal ghayah kaya panggil dakhilatun ghayah termasuk ia fil mughayya habis kata ra tu lebih masuk dalam mughayya Gapo mu amuraya apo raya? Ha ni. Ha tu kecek tangan. Dah tangan ni min, ha ni itidak. Mulai dari hujung jari sana. Ila, ila. Ha itu semua tu hingga, hingga, hingga ha tu semua tu raya. Ya kalau hok logat tadi sekarang noh. Ila katih. Ha ni Allah tangan hanya siapa ke bahu. Bab bahasa bab wuduk ni hingga ke mana? Ila hingga kepada hati ila. Hingga kepada siku. Siku ni panggil muraya. Muraya. Ha, apa nama ini siku ni panggil raya silap. Siku panggil raya. Ha ni murayan, muraya, muraya, muraya, muraya, muraya. Sekarang noh suknya siku. Ha tu dia panggil raya. Pas siku masuk bedak dalam muraya. Masuk sahabat ila makna ma'a. Ila makna ma'a. Mana basuh tangan serta siku. Ha gitu. Sekali dengan siku-siku. Kalau tak basuh siku tak lebih tengah jaga. Tengok budak ambil maya je basuh tengah. Nak perhati malam betul ni sangat. Kalau basuh muka perhati kot ni. Peruh. Peruh. Eh weh weh. Senang sikit lagi. Nak wajak. Dek dek dek. Senang sikit lagi. Basuh tangan yang betul juga. Senang. Senang. Haa dek dek. Senang heret sikit lagi. Serta siku. Haa. Tidak jaga-jaga dek. Mari dia tak pandai belakang pun. Bukan mari pandai selalu. Itu dia. Jadi makna kata masuk pakai muraya. Muraya ni daripada hujung jari gitu muraya belakang panggil muraya, muraya, muraya, muraya. Suk ke mana? Suk siku. Siku panggil raya. Suk ya sekat tu. Raya. Pas raya masuk tak dalam muraya. Kalau tak masuk dalam muraya mana tak wajib basuh siku. Raya masuk dalam muraya mana wajib juga basuh siku pun. Itu maksudnya wal ghayatu dakhilatun fil mughayya simabu wa in kana al asahhu anagi lagi dan jika adalah kau yang lebih sahihnya annal ghayata ma'a ila bahawa ghayah serta ila kecek dengan ila apa kata raaitus sama kata ila ra'siha itu kecek dengan ila telah makan aku akan ikan ila hingga kepada raksiha kepada kepalanya kau ya asah kata la tadkhulu rayah dia tak masuk ai fil muraya kau ya asah rayah dia tak masuk di dalam muraya kalau gitu bila kecek kita rayak kata aku telah makan ikan ila kecek dengan ila kalau arak hingga kepada kepada kepada kepalanya. Lah mana tu? Ke gula. Okey ke gula, gula buat. Habis entahlah kepala. Dah. Okey isi gutik-gutik ke isi kat lekak be. Kepala tau. Tu panggil ilah dia tak masuk muraya, tak masuk dalam muraya. Tu kau asahlah tu. Bi khilafi hatta. Ha. Bi khilafi hatta ni bi khilafil ghayati ma hatta. Bersalahan ghayah dengan hatta. Kali kecek gini tukar raaitus sama kata hatta ra'siha tukar ilah bu hatta telah makan aku akan ikan hingga hingga kepalanya kita tak sedar kata dia macam hingga belaka dah hak nun kepada kepada kepalanya makna kepala tak makan bila hatta hingga kepalanya hak tu mamah hak ni kena saunya anak-anak anak-anak tambah kek-kek kembung tu goreng-goreng tu sedar tu. Kucing minta dah tak beri dah. Weh kucing nak kita kerok-kerok bah. Tak beri kucing. Oh, garing. Tak kepala. Habis makan apa kepala. Itu maksud muraya kan panggil. Cara berkecek dia mana. Kalau kata ra'aitu sama kata ila ra'tiha kepala tak akan. Kalau kata hatta ra'tiha habis. Mamah apa kepala. Kek goreng. Itu asalnya kau. Kalau gitu lah Quran kata ilal marafiq gak. Kalau tu al asah gak. Maknanya siku tak wajib basuh. Engkau Tuhan kata ila. Kalau kata hatta tu wajib lah. Ada ila makna ma'a. Ya tengok ni. Walizalika qala ba'duhum kerana itulah. Kerana mana? Kerana itulah kaunil asah. Annal ghayah ma'ila la tadkhul. Sabit ni kata setengah ulama. Wa fi dukhulil ghayatil asah. Ula tadkhulu ma' ila wa hatta dakhala ha hok ni apa mudah ingat dengan masalah tak ada cukup sebagai syair wa fi dukhulil ghayatil asah yani wal asah wal qaulul asah pada masalah masuk ghayah fil mughayyah wa fi dukhulil ghayati ai ai apa dia dukhul ai fil mughayyah. Ha, dan pada masalah masuk ghayah dalam mughayyah kaun ya asahnya la tadkhulu, tak masuk ia ghayah. Ha, ma'a ilah serta ilah, kalau kecek dengan ilah tak masuk, kaum tamaklah tu. Wa hatta, dan bermula hatta, ha, hak tu dakhala, masuk ia fil mughayyah. Pemisah tak ni ra'aitu sama kata ila raksiha, patut kepala tak akal. Ra'aitu sama kata hatta raksiha, ha, maka habis pakai kepala tu bezo. Ha, maka di sini tidak. Wa mahallu zalika, maka berlawan dengan kaum asah kata gitu dak. Dan bermula tempat yang demikian itu mahallu zalikal asah, kaum yang asah kata begitu tu hak tu inda adamil qarinati, tak ada punah kaedah kita ketika tak ada keren noh, tak ada dalil yang menunjuk. Ha, inda adamil qirana aqarina, apa qarinah ma qarana syai wa dalla alaih, selama tidak ada qarinah tak ada dalil yang menunjuk. Kalau ada dalil kena pakai tu qarinah tu. Fa in wujidat qarinatun, maka jika didapati qarinah yang menunjuk atas salah satu masuk tak masuk maknanya hak tu umila biha, kena diamal dengannya dengan qarinah tu. Hak kata kau asah tak masuk masuk tadi tu, hak tu sekiranya tidak ada dalil yang menunjuk atas salah satu. Kalau ada kerenah menunjuk, kena amal tu kerenah tu. Kama huna, seperti di sini. Ha, di wuduk ni. Tu dia. Walaupun datang pada ayat. Wa aidiyakum ilal marafiq. Tu kan asah kat kepala siku tak wajib basuh. Kerana tak masuk muwayyah. Tak masuk dalam muwayyah. Tapi kerenah ada. Mana qarinah? Ha, wa fa innahu wujidat qarinatun, maka bahwasanya didapat qarinah. Apa qarinah? Wa hiya fi'luhu, iaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dukhulil ghayati. Jadi orang dak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia ambil wuduk dia basuh siku. Tak pernah dia ambil wuduk tak tapak siku. Tu menunjuk kata oh kalau gitu ila numak-numak. Ha, tengok Nabi basuh siku, basuh siku. Ya gini ya Nabi dia menyata dengan perbuatan, kadang-kadang tak kata apa dia tunjuk dengan perbuatan. Tengok dia ambil semayah ada rakyat basuh tiga wajib ke tak wajib? Tak, tak wajib. Ini adalah Nabi sekali-sekala dia ambil semayah basuh muka sekali, tangan sekali, tapuk kepala sekali, basuh kaki sekali. Oh, kalau itu tiga bukan wajib, tengok dia ambil sekali. Pas satu kali lagi dia ambil basuh dua, basuh muka dua kali, basuh tangan dua kali, kepala tu setengah kata sekali, basuh kaki dua kali. Lepas tu hak kebanyak ke kat tiga kali, tiga kali. Getilah di situ kata meniga tu sunat bukan wajib. Nah, ni cara ambil jadi. Ha, maka ada pembahasa tanya siapa siku sok mo tak pernah tak siapa siku. Ah, menunjuk kali kita ila wa nawa arah. Nah, ni kira buat ulama nak buat hukum ke sini kita dah boleh terupai reti. Baik besar ulama. Tapi jadi buat kecek nyanyi ke dia. Ni dia muhajjah lagu tu. Ulama eh, orang apa kita? Orang sungguh. Tapi apa keruduk kita hari kerja lebih. Sebab tu kita bila sebut ulama hormat. Nak boleh kenal sepatah dua mai daripada ulama lah. Kalau mereka tak buat kita taruh ke sedangnya gah lah. Nak reti kok mana. Ha, ingat deh. Banyak orang sekarang dah ajar menghina. Ha, sebut merenah-renah ulama. Ha, ini rusak kita punya pasal. Tak boleh. Sedangkan Nabi akui sallallahu alaihi wasallam mereka itu waris dia. Ha, ulama dan Tuhan puji mereka itu orang takut ke dia. Apa ha, kita buat hina. Ha, tak betul, tak betul dengan dakwah hajak tu pakai Quran hadis tinggal ulama tak betul sikit habuk. Bukan betul sikit tak betul sikit habuk. Mereka kena rojak. Ha, baru tak apa. Tapi tu orang salah mulut tu akhir-akhir dia rojak pelik. Kita tak boleh tak turun ulama. Ha, kita nak tahu main mandang tak moga ulama ni orang yang pandai. Pas kita tak pandai, kita tak pandai tak turut orang pandai kat selera. Ha, mula tu tekah-tekah tak khabar ni kata ikut si. Ha, tu dia. Ha, ni tengok nah. Jadi ambil daripada hadis ni pula jadi korena. Dia menunjuk kata siku kena basuh. Pala kau dah kata ilah ilah makna ma'ah. Cukup dulu nampaknya ni kita pergi kerja kedua pula. Wal ibratu bil mirfaqain inda wujudihima. Kita sambung semula insya-Allah. Wallahu a'lam.